بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan kitab Tafsir Kalimat Tauhid beserta dengan syarahnya, maka insyaAllah pada kesempatan ini kita akan memulai membaca salah satu kitab juga singkat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi Rahmatullah Alayhi. Dan insyaAllah kembali kita akan membaca syarahnya, penjelasannya yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita ketahui bahwasanya beliau salah satu di antara kibar ulama di zaman ini yang fatwa-fatwa beliau dijadikan rujukan oleh umat dari berbagai penjuru dunia saat ini hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau dan seluruh ulama-ulama kita, dan menjaga seluruh kaum muslimin dari segala perkara-perkara yang membahayakan. Dan adapun yang mau mengikuti dari awal rekamannya, alhamdulillah sudah tersimpan di grup Telegram yang dibuat oleh sebagian ikhwah. Tinggal kalau mungkin mau mendengar ulang dari awal, ya silahkan didengar di grup Telegram yang kita buat selama masa pandemi ini. Naam. Baik. Insyaallah kita akan memulai membaca kitab ini. Jadi judulnya Thalathatul Usul, biasa juga disebut dengan Al-Usulu Thalathah. Tiga pondasi utama. Ya, tiga pondasi utama. Dan sekaligus kita akan baca syarahnya, penjelasannya. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah. Ketika kita katakan qala al-muallif, berarti siapa? Penulisnya itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahmatullah alaihi. Dan biografi beliau sudah kita sebutkan secara singkat di beberapa pelajaran. Bisa didengar ulang di rekaman yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kita katakan asy-syarih, qala asy-syarih, artinya yang menjelaskan kitab ini, tentu yang kita maksudkan adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, boleh mengatakan qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Dan ini di antara adab para salafus salih ketika menyebutkan ya seseorang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin muslimah, kita tarahum kepada mereka, itu mendoakan rahmat, pengampunan buat mereka. Selama kita ketahui bahwa dia seorang muslim, kita katakan apa? Rahimahullah. Apa artinya rahimahullah? Ya, semoga Allah merahmatinya. Semakna dengan kalimat ini, ketika kita menyebutkan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, ya kalau banyak. Radhiyallahu anha kalau para dia seorang wanita. Nah. Maka di antara adab yang disebutkan oleh para salafun salih ketika kita melewatkan dan menyebutkan para ulama, ya kita doakan beliau dengan doa kebaikan rahimahullahu taala. Ya, biasanya yang masih hidup kita katakan hafizahullahu taala. Hafizahullah artinya semoga Allah menjaganya. Naam. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan akan datang penyebutan dalam syarah tentang kalimat ini. Kita langsung baca syarahnya. Boleh mengatakan Qala Asy-Syarih hafizahullah, berkata Asy-Syarih yang menjelaskan kitab ini, boleh menjelaskan kalimat bismillah. Nah. Ibtada'a rahimahullahu hadhihi ar-risalata bil basmalah. Beliau memulai risalah ini, yaitu kitab ini, dengan ucapan basmalah. Apa artinya basmalah? Artinya singkatan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasanya para MC, apa istilahnya, protokol ya. Kalau pada acara dia katakan, mari kita memulai membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih bagus, lebih baik daripada dia katakan basmalah. Kadang orang-orang yang tidak paham, dia katakan basmalah. Padahal bukan itu yang diinginkan, tapi diinginkan disuruh mereka untuk mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini orang-orang protokolnya, orang-orang Indonesia. Nah. Baik. Jadi beliau mengatakan ibtada'a rahimahullah, beliau memulai itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, memulai kitab ini dengan ucapan basmalah, eh, ucapan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang telah kita baca. Iqtida'an bi kitabillahi azza wajal. Iqtida'an, untuk mengikuti, ya, Al-Qur'an, kitabullah azza wajal. Fa inna awwala ma yaqa'u 'alayhi basaruka fil mushaf wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya yang pertama engkau lihat, ya, pandangan antum yang paling pertama ketika anda memulai membuka mushaf, ya, dari awal, dari depan, wa qabla kulli suratin, dan sebelum engkau membaca dan melihat satu surah, apa itu seluruh surah dari mushaf tersebut, maka yang terah yang kita saksikan, yang kita lihat adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah memulai risalah ini, kitab singkat ini, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim untuk mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Quran dimulai dengan apa? Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah apa? Bahwa ketika kita membuka lembaran Al-Quran yang paling pertama, maka kita akan jumpai, pandangan kita akan tertuju, terjatuh pada ucapan bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk kepada suratul Fatihah. Naam. Falbada'atu biha fil masaili wa fil kutubi wa fil muallafati iqtida'an bi kitabillahi azza wajal. Maka memulai, ya, memulai ucapan bismillah pada permasalahan-permasalahan dan juga pada kitab-kitab, demikian pula al muallafat, ini susunan-susunan kitab yang disusun, memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk iqtida'an bi kitabillah azza wajal. Yaitu apa? Mengikuti Al-Qur'an, kitabullah azza wajal. Wa kadzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam, karena yaktubuha fi awwali rasailihi, adalah beliau juga menuliskan di awal surat, surat-surat yang beliau kirim. Artinya maknanya beliau tidak pandai menulis, tapi dikatakan beliau yang tulis dalam artian bahwasanya beliau yang memerintahkan, ya, seseorang untuk menulis kitab itu, sehingga wajar kalau dikatakan Nabi yang menulisnya. Artinya melalui perintah beliau, ya. Nah, sebagaimana kita katakan, ya, dahulu ada istilahnya pasar impres, ya, apa impres itu, ya, apa artinya impres? Instruktur presiden, artinya presiden yang nyuruh buat bangun pasar itu, ataupun sekolah, ada istilahnya dulu sekolah SD impres, ya, artinya presiden yang buat. Kenapa dikatakan presiden yang bangun? Bukan beliau yang langsung bangun jadi tukang batunya di situ, bukan, tapi melalui perintah beliau. sehingga tidak mengapa untuk kita katakan bahwa dia yang membangunnya. Sebagaimana di sini beliau mengatakan bahwa beliau yang menulis surat. Nabi tidak pandai menulis, ya. Nah, akan tetapi apa? Melalui perintah beliau. Nah. Baik. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi. Maka demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam kitab yang beliau ya tulis pada surat yang beliau tulis hina mayaktubu ilal umara, pada saat beliau menuliskan kepada para penguasa waruasa, para pemimpin-pemimpin ya kerajaan negara saat itu, wa ila man fi aqtaril ardi, ataupun kepada orang-orang yang berada di sebagian belahan bumi, yada'uhum ilal islam, untuk dia ajak masuk Islam, yabda'u kitabatahu, maka beliau memulai tulisan suratnya yang beliau kirim kepada mereka, yaitu apa? Tertulis pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ini bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Sufyan menceritakan kisah tersebut kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada saat beliau datang ke negeri Syam, kemudian kedatangan Abu Sufyan saat itu beserta rombongannya yang beliau saat itu belum masuk Islam, ya, bertepatan dengan sampainya suratnya Nabi SAW ke Raja Heraklius, Raja Romawi. Maka ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu diundang ke istananya Heraklius, maka dikeluarkan surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka, Abu Sufyan mengatakan fa'idha fiha, ternyata isinya tertulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hambanya, hamba Allah dan rasulnya, ila Heraqal, kepada Raja Heraklius, ila azimir rum, yalah, ila Heraqal azimir rum, kepada Heraqal penguasanya kerajaan Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah anda, ya, taslam, niscaya engkau akan selamat, yu'tikallahu ajraka marrataini, niscaya Allah akan memberikan padamu dua pahala, itu pahala akan keimanannya terhadap nabinya yang terdahulu, dan juga pahala yang kedua keimanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia beriman. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling enggan masuk Islam, fa inna ma alayka ismul arisyin, maka engkau yang menanggung seluruh dosa-dosa rakyatmu. Artinya kalau dia masuk Islam, rakyatnya akan masuk Islam semua. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, rakyatnya akan di atas kekufurannya. Dia yang tanggung semua dosa. Naam. Karena penguasa itu di atas, rakyat itu di atas agamanya, penguasanya kebanyakannya. Naam. Jadi apa yang boleh disebutkan di sini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pada saat mengirimkan surat kepada para penguasa di zaman itu untuk diajak masuk Islam, maka Nabi alaihi salatu wasalam juga memerintahkan kepada juru tulisnya untuk memulai surat itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari sini para ulama kita senantiasa memulai kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahmatullah alaih dalam kitab Salasatul Usul ini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtathihu ahadithahu wa kalamahu bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam biasa membuka, yaitu memulai pembicaraannya, ucapannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu ala anna al-bada'ata bismillahirrahmanirrahim sunnatar rasul sallallahu kama anna Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Balqis atau Balqisa malikati Saba bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim, memulai ucapan ataupun memulai suatu tulisan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa? Perbuatan beliau. Ya, beberapa surat yang beliau kirim itu tersebut tertulis dalam surat itu bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kama anna Sulaiman alaihi salam, sebagaimana juga Nabi Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Balqis ataupun Bilqisa, pada saat Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada seorang wanita ratu yang dikenal masyhur dengan Bilqis, walaupun sebagian menyebutkan bahwa nama ini tidak dijumpai dalil yang sahih, cuman masyhur, ma'ruf di kitab-kitab sejarah bahwa namanya raja itu namanya siapa? Bilqis, ya. Atau lebih selamat kita katakan Malikatus Saba. Malikatus Saba artinya Ratu Saba. Ya. Dan ini di Yaman. Ya letaknya. Nah. Baik. Lamma kataba Baik, kama anna Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Bilqis Malikati Saba bada'a kitabahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga alaihi salam pada saat beliau menuliskan surat kepada Ratu Bilqis, yaitu ratunya kerajaan Saba yang ada di Yaman saat itu, pada kitab bahwa beliau juga Nabi Sulaiman memulai menuliskan sepucuk surat yang beliau tulis kepada Bilqis dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala ala lisaniha, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang apa yang diucapkan oleh ratu tersebut yang dia bacakan surat yang diterima dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai sahab sekalian, ya, bawahan-bawahanku, ya, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dikirimkan padaku, dilemparkan padaku suatu surat yang mulia. Dikatakan kitabun karim, suatu surat yang mulia. Isinya apa? Innahu, sesungguhnya min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini isi apa? Suratnya siapa? Di antara penggalan isi surat tersebut yang Allah kabarkan. Ya, Allah sendiri yang mengabarkan. Buat demikian bunyi awal surat tersebut. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini, kata ratu tersebut yang dia bacakan di hadapan apanya namanya, bawahan-bawahannya, pegawai-pegawainya, wasanya isinya surat tersebut bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini di antara isi suratnya. Payam bagi al-bid'u bi bismillahirrahmanirrahim, maka sepantasnya seyukuyanya ketika kita memulai menulis sesuatu, apa, tulislah ataupun ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyah, pada segala perkara yang memiliki ahammiyah, segala, maksudnya segala urusan perkara penting. Naam. Wa kulli muallafin lahu ahammiyatun wa lahu qima wa kulli risalah, dan juga pada segala muallaf, yaitu tulisan yang memiliki hal yang penting untuk disebut di dalamnya, walahu qima, memiliki nilai yang tinggi, wa kulli risalatin, bahkan pada setiap surat, walaupun itu surat undangan, ya. Dan itu alhamdulillah itu yang memasyarakat di negeri kita, ya. Nah, surat undangan ini apa? Nah, tertulis awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dibumbui dengan ayat-ayat penyebutan tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqakum, an khalaqakum, ya. Nah, jadi apa? Tidak salah. Hanya saja, nah, kalau kita memang tidak sempat kembalikan, ya, jangan dihambur-hambur itu surat undangan. Maksudnya karena itu terdapat di dalamnya, Pak. Nah, salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah turunkan kepada nabinya. Ya, sebagian ulama mengatakan ayat mustaqillah. Dialah ayat yang Allah turunkan secara tersendiri. Berdasarkan atharnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla suwar hatta nazalat alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pembatas surah, satu surah mana awal mana akhir, sampai turun kepada beliau bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya. Naam. Jadi setiap surah diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali yang kita lihat dalam Bara'ah, ya. Nah. Karena dia dianggap dengan masih satu surah dengan yang sebelumnya. Nah. Jadi setiap ayat yang ada di depan surah, apa setiap ucapan bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap awal surah, itu adalah apa? Sebenarnya sebagai tanda pembatas, tanda permulaan. Nah, berdasarkan asarnya Abdullah bin Abbas tadi. Nah, apakah dia salah satu ayat dari suratul Fatihah? Yang kuat bahwasanya dia bukan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Seandainya ada seseorang yang sholat, kemudian dia langsung membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir, maka sah sholatnya dan dia telah dianggap membaca suratul Fatihah. Tapi kalau dikatakan dia adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah, maka siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak sah sholatnya. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jika Anda berpendapat wa bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka jangan coba-coba ditinggalkan, tidak sah sholatmu itu, ya. Tapi yang kuat, yang rajih bahwasanya apa? Naam, bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, sama kedudukannya pada surah-surah yang lain. Bahwa dia adalah tanda bahwa itu adalah awal satu surah, pembatas. Naam, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, ada lagi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, jadi adalah ayat yang diturunkan oleh Allah secara tersendiri ditempatkan di setiap awal surah. Kecuali yang ada dalam surah An-Naml tadi. Ya. Yang ayat yang ke-30. Ya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini di pertengahan surah ini. Ya, ini apa? Ayat 30 dari surah An-Naml. Ini jelas ayat. Salah satu ayat dari surah An-Naml. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inni qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Sesungguhnya saya telah membagi as-shalah di surah Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Baini wa baina 'abdi, antara saya dengan hambaku. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Wa idza qala الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مجدني مالك يوم الدين قال مجدني عبدي dan seterusnya. Syahidnya bahwa Allah tidak menyebutkan dalam hadis ini ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah mengatakan, jika seorang hamba mengucapkan, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru sebutkan ayat setelahnya Ar-Rahmanirrahim dan Maliki Yawmiddin dan seterusnya. Tidak disebutkan apa? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini sangat kuat menunjukkan bahwasanya apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dia ditempatkan sebagai tanda permulaan pada surah tersebut. Demikian pula pada surah-surah yang lainnya. Sehingga jika ada orang yang sholat, kemudian dia lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka sah sholatnya. Ya? Nah, yang memperhatikan syarat dan rukun-rukun yang lainnya. Baik. Kembali apa yang boleh disebutkan di sini, bayam bagi al-bid'u bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahamiyah, maka sepantasnya lah untuk seseorang memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim pada segala perkara yang memiliki ya enam tujuan yang penting. Wa kulli mu'allafin lahu ahamiyah wa lahu qimah, dan juga segala macam bentuk tulisan ya yang memiliki ya tujuan yang penting, memiliki nilai. Wa fi kulli risalatin, bahkan seluruh surat hendaknya dimulai dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya umpama dia tulis SMS ya, mungkin lewat SMS biasa atau lewat WA ataupun ini, kalau dia memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim tidak diingkari, tidak mengapa. Terlebih lagi kalau apa yang dia mau sampaikan dalam SMS itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Karena beliau katakan tadi lahu ahamiyah. Artinya urusan yang memiliki apa? Sesuatu yang bernilai penting ataupun tinggi, sepantasnya dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi dengan dua alasan ini para ulama kita termasuk Asy-Syafi'i di sini memulai kitabnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pertama apa tadi? Karena mengikuti apa? Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam surat-surat beliau, koresponden beliau pada saat beliau apa? Menuliskan surat kepada para penguasa atau siapa saja yang diajak untuk masuk Islam di zaman itu. Nah. Wa ala hadha alladziina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum Bismillahirrahmanirrahim, haulai tarakus sunnatan nabawiyata wal iktida'a bi kitabillahi azza wa jal. Maka mereka-mereka yang tidak memulai tulisan-tulisan mereka dan surat-surat mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka mereka itu telah meninggalkan sunnah Nabi dan juga meninggalkan mengikuti mencontohi Al-Quran. Warubbama bisababi dhalik anna kutubahum hadhi wa rasailahum laisa fiha barakatun wa laisa fiha faidah. Sehingga boleh jadi, kata beliau, dengan sebab dia tinggalkan ucapan bismillahirrahmanirrahim pada kitab-kitab tersebut dan pada surat-surat tersebut, sehingga apa yang dia tulis naam pada kitab ataupun surat itu tidak memiliki berkah, wa laisa fiha faidah, dan juga tidak terdapat di dalamnya faidah. Ya, li'annaha jika khalat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha mansu'atul faidah, karena sesungguhnya sesuatu apabila telah kosong darinya ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya mansu'atun, maka itu tercabut al faidah, faidahnya, keberkahannya pada urusan tersebut. Ya. Nah, karena itu bagi seorang suami ya, Nabi katakan apa, law an ahadakum idza ata ahlahu faqala bismillah. Jadi jangan lupa bismillah. Ya. Nah. Baik. Bismillah. Bagaimana lanjutannya lagi? Bismillah Allahumma jannibni wa jannib asyaitana ma razaqtana. Nah. Jangan dilupa, sering-sering murojaah ini doa. Baik. Jadi beliau katakan, boleh jadi dengan sebab dia tinggalkan ucapan bismillahirrahmanirrahim, tercabut kebaikan ataupun keberkahan pada urusan ataupun pekerjaan yang dia lakukan. Jadi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Limadza taraku bismillahirrahmanirrahim? Innama taraku li annaha sunnah. Wa hum yanfiruna minas sunnah aw yuqalliduna man yanfiru minas sunnah wa yanbaghi tanabbu li mithli hadza. Kenapa mereka meninggalkan ucapan bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini? Innama tarakuha li anna sunnah, sesungguhnya orang yang enggan melakukannya, ya sesungguhnya mereka itu hanyalah meninggalkan sunnah. Sunnah dalam artian apa? Bahwa ini adalah contoh dari Nabi SAW. Bukan berarti bahwa sunnah hukumnya sunnah mustahab, ya bukan. Kalimat sunnah di sini maksudnya apa? Ya, hal-hal yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW. Lebih luas daripada hukum sunnah yang lawannya wajib itu. Ya. Nah. Karena kadang-kalanya pada sebagian perkara ada yang wajib untuk kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada memang hukumnya sunnah mustahabah. Jika dia lakukan dapat pahala, jika dia tinggalkan tidak apa-apa. Ya, tidak dapat dosa maksudnya. Tapi ada hal jika dia tinggalkan bismillah, ucapan bismillah, dia bisa berdosa. Kira-kira pada seperti apa? Hah? Kalau dia tidak baca bismillah, dia bisa berdosa apa kira-kira? Hah? Ya? Yeah? Pada saat dia makan, minum, nah. Ini alasan yang benar. Dari dalil-dalil yang kuat, wah ini hukumnya wajib. Nabi memerintahkan kepada Umar ibn Abi Salam, radhiyallahu anhu, pada saat beliau hendak makan, beliau katakan, ya gulam, sammillah. Wahai gulam, ucapkan bismillah. Ini wajib. Perintah. Ya? Yeah? Ini fi'il amr, sammillah. Baca bismillah, ucapkan bismillah. Jika dia sengaja tinggalkan ucapan bismillah, maka dikhawatirkan dia berdosa. Nah. Ya. Yeah. Menyembelih sahih. Ahsanta, menyembelih. Kapan dia tinggalkan? Tidak boleh dia makan itu apa? Itu bangkai dia makan kalau dia tidak baca bismillah. Nah, itu wajib. Juga pula pada saat yang semakna dengannya, pada saat dia melepaskan bidikannya, ya, nah bidikannya untuk menembak umpamanya, ya, nah ini wajib pada saat dia menyembelih wajib mengucapkan bismillah. Nah, ahsanta, masya Allah, barakallahu fikum. Kapan dia tinggalkan dia berdosa. Dia makan tambah dosa lagi karena dia makan bangkai. Nah, belum lagi orang-orang yang memakannya. Dosa yang ketiga karena dia menipu orang. Ya enggak? Ya, dikiranya bahwasanya dia baca bismillah. Oh, pokoknya potong ya. Cuma kalau dia seorang muslim ya, kita berbaik sangka sama dia. Tidak ada keharusan untuk kita tanya, wahai penjual ayam, mak baca bismillah ya. Baca bismillah aja kita potong. Enggak lama kena parangi orang itu kalau begitu. Saya muslim, Pak. Ya toh? Itu tidak ada keharusan untuk kita apa? Tanya satu persatu itu apa? Cukup buat dia seorang muslim, kita berbaik sangka sama dia. Nah, karena Allah dan Rasulnya tidak memberikan taklif beban untuk kita tanya satu persatu. Kalau kita memang ragu, ya tinggalkan. Tidak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Cari yang terpercaya, ya. Cari yang terpercaya. Ya, saya terus terang kalau saya masuk di pasar, saya lihat-lihat orang yang saya biasa lihat ke masjid. Oh, itu yang. Nah, saya rekomendasikan itu ada yang agak pincang-pincang tangannya itu. Saya sering lihat salat Jumat. Ya. Nah, di sebagian tempat. Nah, itu saya lihat. Apa namanya? Sering saya lihat apa? Salat. Oh, iya kah? Yang anu tangannya itu. Nah, itu. Ya, cabang. Jazakumullah khair. Terus kita rekomendasikan itu. Dibeli ayamnya kenapa? Karena ya. Nah, ma'ruf dia salat. Ada juga yang di Papua sana, tukang potong. Ya, kita rekomendasikan juga beli orangnya salat. Nah. Bukan berarti yang lain kita curi, tidak. Ya, tapi ya kalau masih ada mereka ini yang jelas, ya kenapa kita tidak datang yang jelas? Ya. Nah. Baik. Jadi kata beliau, limadha taraku bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Li'anna innama tarakuha li'anna sunnah. Ya, sesungguhnya mereka meninggalkannya karena katanya sunnah. Wahum yang firruna minas sunnah, dan mereka itu meninggalkan sunnah, berlari dari sunnah. Wayuqalliduna man yanfiru minas sunnah, ataupun mereka taklid kepada orang-orang yang membuat orang lari dari sunnah. Fayam bagi tanabbu li mithli hadza, maka sepantasnya untuk kita memperhatikan perkara yang seperti ini. Fama'ana bismillahirrahmanirrahim, maka ma'ana bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu bismillah. Jadi ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maknanya yang terkandung dalamnya bahwa saya memohon kepadamu ya Allah bantuanmu dengan namamu, dengan menyebut namamu. Ya, nah. Jadi ba'nya sebagai mengatakan lil isti'anah, yang bermakna permohonan bantuan kepada Allah dengan menyebutkan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemakna bismillahirrahmanirrahim ay al isti'anatu bismillah. Karena nama Allah bukan makhluk. Ya, sifat Allah bukan makhluk. Nah. Karena itu dibolehkan untuk kita mengatakan a'udzu bikalimatillah. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, yang sempurna. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dari segala bahaya ataupun kejelekan yang telah Allah ciptakan. Maka demikian pula bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah saya beristianah. Ya, saya memohon bantuanmu. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa qawluhu bismillah jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhubin taqdiru astainu bismillahirrahmanirrahim. Jadi fa qawluhu bismillah jar wa majrur, ini ba huruf jar bi, ya, belajar nahwu al ba huruf jar, ismi isim majrur bil ba, ismi mudhaf Allah mudhaf ilaihi, ya, bismillahirrahmani, ini adalah sifat, sehingga para ulama kita, ulama nahwu, mencontohkan lengkap pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, ada yang dijar dengan huruf jar, ada yang dijar dengan idhafah, dan ada yang dijar bittabi'iyah, karena mengikut kepada yang sebelumnya. Karena al-majarurat, kata mereka, ada tiga. Ada yang dijar dengan kemasukan huruf jar, dan ada yang dijar karena dia mudhaf ilai, dan ada yang dijar karena dia mengikut kepada yang sebelumnya, itu sih sifat na'at. Maka pada bismillahirrahmanirrahim, lengkap tiga contoh isim majarur. Bismi, ismi ini dijar dengan huruf ba. Dia dikasar karena ada huruf ba di depan. Ismi, ismi mudhaf Allahi, bismillahi, ismi mudhaf Allahi apa? Majrur bil idhafah. Ar-Rahmani dijar lagi, kenapa dia na'atnya, sifatnya yang sebelumnya, sementara sifat itu mengikut kepada yang disifati musuh. Karena Allahi dijar, maka Ar-Rahmani juga apa? Dijar. Demikian pula Ar-Rahim. Dan jar majrur memiliki kaitan muta'alliq, kata beliau, bimahdhub, dengan satu kalimat yang dijatuhkan takdiru, takdirnya astainu bismillah, saya memohon bantuan dengan nama Allah, dengan nama Allah, ya. Nah, saya memohon bantuan dengan nama Allah. Kalau di dunia saja kita kadang minta bantuannya sebagian orang, harus pandai-pandai apa? Cari orang yang punya nama, ya. Ya enggak? Nah, maka tiada satupun nama yang lebih mulia, yang lebih agung kecuali apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon apa? Pertolongannya dan bantuannya. Naam. Baik. Au abtadi'u, ataupun beliau katakan abtadi'u, saya memulai. Pekerjaan ini, kalau itu pekerjaan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Au abtadi'u bibismillahi, abtadi'u bibismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan biha, sebagai bentuk mencari berkah. Jadi tabarrukan bihi. Dan ini disebutkan juga Syekh Utsaimin rahmatullahi alaihi di syarahnya, kenapa kita memulai sesuatu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, karena tabarrukan bihi, cari berkah dengan memulai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wajal, untuk mencari berkah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan juga sebagai bentuk isti'anah, bentuk permohonan bantuan, billahi azza wajalla, dengan nama Allah azza wajalla. Fahiya matla'un 'adzimun, maka ini adalah suatu permulaan yang sangat agung, lil kalami, untuk suatu ucapan, walil kutubi, juga kepada kitab-kitab, war rasail, dan juga surat-surat. Artinya inilah Ucapan yang paling agung, paling mulia, yang dengannya kita memulai ucapan kita. Yang dengannya kita memulai perbuatan kita. Yang dengannya kita memulai tulisan-tulisan kita, surat-surat kita. Fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha, maka seseorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla bantuannya di awalnya, wa yatabarraku ya bismihi subhanahu wa ta'ala, dan dia mencari berkah dengan memulai menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan singkat dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah pada kalimat ucapan bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwan. Baik. Alhamdulillah. Ya. Awalnya saja dia baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua, yang ketiga enggak sah itu. Enggak sah. Yang sah di situ adalah apa? Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kedua, yang ketiga itu terpisah itu. Seandainya mungkin tiga, mungkin parangnya panjang, kemudian tiga ayam lehernya langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini ada, insyaallah kita katakan sah. Tapi kalau yang pertama, ayam pertama bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ya. Yang benar bismillah. Cukup itu bismillah. Ya. Naam. Adapun yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya tidak baca bismillah, tidak benar itu. Seluruhnya bangkai itu yang tidak dibaca, Pak. Nah. Itu juga diperhatikan, hati-hati. Ya. Jadi yang sah di situ dan bukan bangkai adalah yang pertama saja. Adapun yang kedua dan seterusnya yang dia tidak baca bismillah padanya adalah seluruhnya adalah bangkai, tidak sah, dan diharamkan kita untuk memakan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, ya. Allah mengatakan telah diharamkan bagi kalian maita, bangkai. Bangkai itu adalah segala yang mati yang dengan secara tidak syar'i. Ya, tidak syar'i itu kalau dipotong tanpa mengucapkan bismillah. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.